Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله إياكم من النار معاشر المسلمين Ikhwani fiddin, a'azanillahu iyyakum. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia Allah dan atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dimudahkan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk kita kembali melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang bentuk-bentuk loyalitas kita terhadap sesama muslimin yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, pada poin yang keempat beliau menyebutkan, yaitu an-nashu lahum wa muhabbatul khairin lahum wa adamu ghisyihim wa khadi'atihim. Kita diperintahkan untuk senantiasa memberikan kebaikan atau nasihat kepada sesama muslim, kepada mereka saudara kita muslimin, dan kita diperintahkan untuk mencintai kebaikan bagi mereka, dan kita tidak boleh menipu mereka atau mengkhianati mereka. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah termasuk bentuk akhlak yang sangat dicinta Allah Ta'ala untuk kita senantiasa memberikan nasihat kebaikan kepada sesama kita muslimin dan kita mencintai kebaikan bagi mereka, dan merupakan akhlak yang sangat tercela, yaitu ketika kita melakukan perbuatan ghisy. Ghisy ini ada beberapa bentuk, yakni diantaranya pertama ayyuzayyinal mar'u li akhihil qabih, termasuk bentuk daripada ghisy yang kita dilarang melakukan kepada saudara kita muslimin adalah memperindah seseorang atau seseorang menampakkan ya sesuatu yang indah kepada saudaranya padahal itu perkara yang jelek. Dia bikin indah, bikin bagus sesuatu yang jelek. Ini ghis. Awil syarri awil fasad liyaqa'a fih, atau ia membuat sesuatu itu nampak bagus padahal jelek ataupun rusak agar saudaranya terjerumus ke dalamnya. Ini namanya ghis, penipuan kepada saudaranya. Dia bikin sesuatu itu nampak bagus, nampak indah, padahal itu jelek. Ya, sesuatu yang jelek itu diperbuat sebikin sedemikian rupa sehingga nampak bagus, sehingga saudara terjerumus ke dalamnya. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah, dalam urusan duniawi kita tidak boleh seperti ini, terlebih dalam urusan manhaj, dalam urusan agama. Hati-hati, jangan kita bikin sesuatu itu kayak benar padahal itu adalah rusak, sesat, supaya saudara terjerumus ke dalamnya. Hati-hati, wa barakallahu fikum. Kita syukur kepada Allah, kemudian kepada para ulama, ulama kibar seperti Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Ubaid hafizahullah ta'ala, ya, yang terus perhatian kepada kita kaum muslimin untuk berpegang dengan kebenaran dan memperingatkan kita dari keburukan. Namun di situ banyak seperti yang kita telah alami dan kita lalui, fitnah demi fitnah. Sungguh betapa banyak saudara kita yang kemudian tertipu dengan fitnah itu. Karena memang hadirinya dimuliakan Allah, kalau satu kesesatan ditampilkan dengan jujur dan nyata-nyata ditampakkan kesesatan itu, tidak ada dihiasi dengan kebenaran atau dilabeli dengan seolah-olah itu dalil kebenaran, hujjah, orang gak akan terima. Nah, ini bentuk ghisy kepada saudaranya dalam perkara agama. Ini sangat berbahaya, menjerumuskan saudaranya ke dalam kesesatan. Ini bentuk-bentuk ghisy diantaranya yang pertama. Ya, yang kedua, ayyuriyahu dhahira syai'i thayyib as-saliha. Dia menampakkan ya sesuatu yang jelek, zahirnya ditampakkan baik. Yufi 'alai batinahu al-khabits al-fasid. Dia sembunyikan batinnya, kejelekan yang rusak disembunyikan. Dia tampakkan sesuatu yang buruk itu baik, padahal dalamnya mengandung kebusukan. Nah, ikhwafillah barakallahu fikum, ini tidak boleh. Baik dalam muamalah seperti jual beli, kita menampakkan sesuatu itu nampak bagus padahal di dalamnya ada kerusakan tanpa kita ya menjelaskannya. Ini bentuk-bentuk ghisy yang tidak diperkenankan ya dalam muamalah. Demikian pula ya tentunya yang lebih besar dalam perkara agama ini, jangan kita membawa sesuatu yang jelas batil, keliru, sesat, kemudian memaksakan untuk dibenarkan. Cari pembenaran, bukan menyampaikan kebenaran. Hati-hati. Ya, kiranya kita sudah mengalami fitnah bagaimana Hadadi, ya, fitnah Hadadiyah, bagaimana fitnah Hajuri, bagaimana fitnah Muhammad bin Hadi, bagaimana fitnah Halabi yang itu semua ihfila barakallahu fikum ditampakkan nampak indah zahirnya, dilabel dengan label sunnah salafi, begitupun Rajai, Sururi, ya, dan Turasi. Kalau mereka jujur menampakkan manhaj aslinya, menampakkan yang sejatinya, tentunya orang lari. Tapi karena mereka zahirnya dipoles dengan sesuatu yang nampak baik, ya, nampak indah, pakai hujjah, sehingga orang mau atau mau terima. Hati-hati wa barakallahu fikum. Ini tidak boleh dalam Islam. Karena apa? Akan menjerumuskan saudara kita pada apa? Kerugian. Tidak boleh kita membuat madarat bagi saudara kita dan menimbulkan madarat. La darara wa la dirara. Kita tidak boleh melakukan itu. Bentuk yang ketiga, ghish, ayyadhhara lahu khilafa ma yudmiruhu wa yasurruhu. Dia menampakkan sesuatu, ya, zahirnya itu berbeda dengan yang terkandung di dalamnya. Kemasannya bagus, tapi di dalamnya bukan asli. Ya. Taghriran bihi wa hadi'atan, dia menipu saudaranya. Ini tidak boleh. Kemudian afila barakallahu fikum, ya, bentuk yang keempat yang tidak dibolehkan pula, ayya'mida ila ifsadi mali alaihi. Seseorang yang ia memang bertujuan, berniat merusak harta saudaranya, sehingga ia melakukan tindak penipuan, ini tidak boleh. Aw zauji, atau ia ingin merusak rumah tangga orang, istri orang. Awalnya dia telah membuat, ya, celaka anak orang. Al-Khadimah, atau pekerjanya, pembantunya. Al-Sadiqi, atau temannya, supaya retak hubungan bertemanannya. Bin namimah, dengan namimah adu domba. Tidak boleh. Adu domba termasuk bentuk ghisy di antaranya, yang tujuannya untuk merusak harta atau rumah tangga atau anak orang atau pekerja orang, pembantu orang. Tidak boleh yang demikian. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini semua perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Makanya disebutkan di dalam hadis, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita kepada perkara yang sebaik-baik mungkin dari akhlak mukmin. Beliau sebutkan di antaranya hadis berikut ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Disampaikan dalam hadis yang agung ini, tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai bagi dirinya. Apa yang dia sukai bagi dirinya, itulah yang ia berikan bagi saudaranya. Sehingga dia ukur sesuatu itu ketika ia akan sampaikan kepada orang lain, ya, dia ukur untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ya, dia ukur untuk dirinya. Kalau ia suka dengan hal itu, maka ia pun berikan kepada orang lain. Adapun sesuatu yang ia tidak suka hal tersebut, dia pun tidak akan berikan kepada orang lain. Nah, ya fil hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk beliau sampaikan dalam hadis berikut ini, al-muslimu akhul muslim la yakhiruhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu bihasbin ri'in minasyar ayyakhira akhahu almuslim kullu muslimin 'ala almuslimi haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Beliau sampaikan dalam hadis yang agung ini bahwa seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh ia meremehkannya, tidak boleh ia menghinakannya, dan tidak boleh ia acuh tak peduli padanya, atau ia menyerahkan saudaranya kepada musuh. Tidak boleh. Ya, ada saudaranya dikejar-kejar mau dibunuh, dia berlindung di rumah kita, kasih tunjuk, ini dia di sini. Tidak boleh seperti itu. Lindungi muslim. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita, la zahabud dunya ahwanu ala Allah indallah. Hilangnya dunia ini dengan seluruh apa yang ada padanya lebih ringan nilainya di sisi Allah min nafsil muslim, daripada jiwa seorang muslim. Sehingga kita harus melindunginya, jangan kita malah ya mencelakakannya, menyerahkannya kepada musuh. Tidak boleh. Nah, hadirinya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau sampaikan cukup seorang dikatakan ia buruk ketika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, tadi itulah sudah kita sampaikan di antara bentuk ya yang dilarang kita lakukan kepada saudara kita muslim, adalah melakukan perbuatan ghisy. Dan Allah sudah tegaskan dalam Al-Qur'an ya, untuk kita tidak boleh ada niat-niat jelek kepada saudara kita, baik itu berkenaan dengan kehormatannya, ingin menjatuhkannya, berkenaan dengan hartanya, ingin merusaknya, ya, atau berkenaan dengan darahnya, ingin menumpahkannya. Tidak boleh. Perhatikan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran suratul Ahzab. Walladzina yuridu, kalau Allah Ta'ala, walladzina ya'udduna al-mu'minin, walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minati bighairi maktasabu, faqad ihtamalu buhtana wa isman mubina. Dalam surat Al-Ahzab ayat 58 Allah berfirman, walladzina yu'dhuna al-mu'minin, dan orang-orang yang mereka menyakiti orang mukmin laki-laki atau mukmin wanita, dia menyakiti, merusak kehormatannya, menuduh dengan tuduhan yang tidak benar padanya, ya, ini bentuk-bentuk menyakitinya, meremehkannya, menghinakannya, bighairi maktasabu, tanpa perbuatan yang ia lakukan, faqad tamalu buhtanan wa isman mubina, sungguh ia telah melakukan atau menanggung perbuatan buhut, ya, perbuatan jahat, dosa yang nyata. Hadirin, ini ancaman Allah menyakiti saudara kita. Maka yang dikatakan ya, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Kita mencaci saudara kita itu fasik. Membunuhnya kufur ancamannya. Mengerikan, ya barakallahu fikum. Dan ini adalah demi menjaga kehormatan muslimin jiwanya. Dan perhatikan afila barakallahu fikum, dalam surat Fatir ayat 43 Allah Ta'ala akan membalikan orang yang punya niat jahat kepada saudaranya, itu kejahatannya akan kembali pada dirinya. Allah sampaikan wala yahikul makru syai illa bi ahlihi, tidak akan mengenai makar-makar jahat itu kecuali ya kepada saudaranya, kepada pelakunya. makar-makar yang jahat, ya, itu tidak akan mengena kecuali kepada pelakunya. Hati-hati, barakallahu fikum. Allah mengingatkan kepada kita bahwa perkara itu, ya, atau balasan itu sesuai dengan perilaku kita. Jangan pernah kita berniat jelek kepada muslimin saudara kita, ya. Jangan pernah kita berniat jahat kepada saudara kita. Karena sungguh ya fila barakallahu fikum, ini ayat tegas dan jelas. Kemudian ya fila barakallahu fikum, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita untuk tidak boleh kita meremehkan kepada saudara kita, dan ini bentuk daripada bentuk kesombongan yang menyebabkan seseorang tidak akan bisa meraih jannah disebabkan kesombongan yang ada pada dirinya. Dan beliau telah ingatkan kepada kita bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk ke dalam jannah atau surga Allah Ta'ala orang yang ada pada jiwanya atau pada hatinya kesombongan walaupun kecil sebesar zarrah, biji yang kecil, biji yang halus, tidak akan menyebabkan ia masuk ke dalam jannah. Dan ketika beliau ditanya tentang orang yang mengenakan pakai ban yang baru atau sandal yang bagus, pakaian yang bagus, beliau tidak menyebutkan itu sombong, dan beliau mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah Subhanahu wa taala maha indah, Allah cinta keindahan. Dan Allah Taala beliau sampaikan kepada kita al-kibru batrul haq wa humtun nas, sombong itulah orang yang menolak kebenaran dan ia meremehkan orang lain. Hadirinya dimuliakan Allah, maka diperintahkan kita untuk saling memberi nasihat, bukan untuk meremehkan atau menjatuhkan. Sehingga kalau ada saudara kita memberi nasihat, terima dengan baik. Ya, kita husnudzon kalau ia inginkan kebaikan bagi kita. Jangan kita kemudian tersinggung, kemudian kita marah emosi kepada dia, lalu kita remehkan dia, lalu kita tolak nasihatnya. Jangan. Sungguh ya fila barakallahu fikum, ketika Allah Ta'ala melarang kita mengenakan pakaian sombong, dan Allah Ta'ala sebaliknya akan mengangkat derajat mereka, orang-orang yang bersifat tawadu, lawan daripada sombong itu sendiri. Ya, disampaikan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma zadallah abdan bi'afin illa izza, wa ma tawadu ahadun lila illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seorang hamba ia memiliki, ya, kata Allah, tidaklah Allah menambahkan kepada hamba yang memiliki sifat pemaaf, melainkan Allah akan tambah mulia, Allah akan memuliakan dia dengan sifat pemaaf kita. Kadang hadirinnya dimuliakan Allah, kita kalau sudah tersinggung oleh saudara kita, untuk memberi maaf ini sesuatu yang berat. Dan kadang orang itu lupa untuk minta maaf juga ternyata berat, karena merasa dirinya benar. Ngapain saya minta maaf, saya benar. Nah hadirinnya dimuliakan Allah, inilah akhlak yang disampaikan Rasul SAW. Allah tidak menambah kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali izzah, dan tidaklah seorang yang bersikap tawadu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, yang lebih ngeri lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antar dulu. Istirahat dulu. Beliau sampaikan syafaqallah. Allah Ta'ala Rasulullah bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin," tidaklah berkurang harta seseorang karena sedekah. Ya. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin ila 'izzah, tidaklah Allah menambah hamba yang mempunyai sifat pemaaf kecuali mulia. Dan tidaklah seorang bersikap tawadhu karena Allah kecuali Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya mereka orang-orang yang sombong, kata Rasulullah SAW, yukhsarul mutakabbiruna, yaumal qiyamah amsalul dhur fi suratir rijal yakhshahumul dhul min kulli makanin. Di ruang sekretariat dulu. Salim. Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW bersabda, akan dikumpulkan mereka orang-orang yang sombong nanti dari kiamat dalam bentuk seperti semut merah yang sangat halus, rupanya rupa manusia. Yakhshahumul dhul min kulli makan, dia diliputi kehinaan dari segala sisi. Ya, dia nampak kecil, halus dan hina. Yushakuna ila sijnin fi jahannam, digiring oleh Allah menuju neraka, menuju penjara dalam neraka jahannam yang disebut dengan bulus. Itu nama penjara di dalam neraka. Nah, ya fila barakallahu fikum, inilah akibat kalau kita ini meremehkan saudara kita. Ketika saudara kita menginginkan kebaikan dan memberi nasihat, kemudian ia tidak hiraukan. Lalu kira-kira kalau sudah seperti ini, maka seseorang tidak akan melihat aib pada dirinya. Semua yang ada pada diri dianggap sempurna. Dan tidak boleh orang komen atau memberikan komentar pada dirinya. Ini adalah awal dari kerusakan pada diri seseorang. Kalau sudah demikian, makanya beliau cukup katakan, bihasbi mri'in minasyar, cukup seorang dikatakan dia itu buruk, jelek, ya. Ketika apa? Ayyakhir akhahul muslim, ketika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Ya, ini tidak boleh. Kemudian hadis yang berikutnya, qala ali salatu wassalam, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wala tadabaru, jangan kalian saling bertengkar, saling benci. Jangan kalian saling benci. Ya. Kemudian jangan pula kalian saling membelakangi. Jangan kalian melakukan tanajus. Tanajus itu dalam praktek jual beli. Ketika seorang melakukan jual beli dalam bentuk jual beli, biasanya dalam bentuk lelang. Ada beberapa orang yang daftar lelang A, B, C, D umpamanya. A ini sebenarnya dia enggak beli. Cuman dia ini punya kelakuan bagaimana supaya penawaran yang di belakangnya ini akan tinggi. Harga itu pada dasarnya itu dengan harga 10.000 itu sudah dapat untung pemilik barang. Kemudian A bilang, bagaimana 12.000? Sehingga orang yang di belakang ini enggak mungkin tawar 11. B dan C pasti akan tawar 13 atau 14. Sehingga pemilik barang untung memang. Tapi nanti dia beri kepada A tadi yang nawar 12. Nah, yang perilaku ini enggak boleh. Dia tidak boleh, orang ini menaikkan harga dan dia tidak ada niat beli. Ini bentuk tanajus yang dilarang. Sebab merugikan orang lain, saudaranya sendiri. Lihat hadirin, Islam mengatur sedemikian rupa. Dan dampaknya, kalau ternyata C, B, D ini nanti tahu, oh ternyata A ini dia sering beli, mong. Dia cuma kasih ancur harga saja, dia kasih naik saja. Kira-kira mau marah atau tidak? Apa jadinya? Pasti yang lain marah dia. Ini jadinya kebencian nanti. Muncul jadi kebencian di tengah-tengah kehidupan. Ya. Nah, ini Islam menutup pintu itu. Ya. Kalian enggak boleh saling marah, saling bertengkar, dan pintu-pintu yang menuju kepada pertengkaran ditutup pula. Jangan saling membelakangi, karena hadirin, walaupun antum tidak niat benci kepada dia, ketemu kok dia balik buang muka umpamanya, orang akan perasaan, kenapa dia? Ya, baku dapat dia buang muka. Ya, maka ya barakallahu fikum, hati-hati. Ini subhanallah, Islam mengajarkan sedemikian baiknya akhlak yang mulia untuk menjaga ukhuwah kita. Sehingga Allah katakan, ya, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan kalian membeli barang yang sedang ditawar saudara kalian, ya, membeli barang yang sedang dibayar atau ditawar saudara kalian. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, ya fila barakallahu fikum, di sini kita juga jangan sampai kita bikin malu saudara kita berkenaan dengan kehormatan saudara kita. Jaga muru'ah kita. Ya ikhwah barakallahu fikum, termasuk satu hal yang disampaikan dalam rapat waktu itu asatidah, ya, rapat seluruh perwakilan di negeri Indonesia ini di Jogja ketika itu. Itu di antara pembahasan yang disampaikan ini termasuk jaga muru'ah kita ahlus sunnah. Berkenaan dengan di antara poin yang disebutkan adalah ketika adab kita, pertama hajat orang, datang orang hajatan atau orang nikahan, walimahan. Ya. Ini undangan, walimahan. Kita juga harus lihat saudara kita ini bagaimana kesediaannya, persiapannya, undangannya umum, khusus, tertulis ataupun umum sifatnya. Diperhatikan ya ikhwan. Karena terkadang hal ini akan menjadi apa? Jatuh muru'ah kita. Walaupun yang melakukan oknum, tapi orang mengatakan, oh itu lihat, orang yang pakai begini-begini, pasti galojo, pasti begini, pasti begini. Padahal mungkin oknum saja, kebetulan dia mungkin ada, ya karena memang ya lapar dan sebagainya, mungkin hanya kesempatan. Tapi orang jadinya memukul rata. Maka jaga, pertama adab. Mendatanginya, pakaian kita harus perhatikan. Ya, bukan di kita saja, di beberapa ada juga disampaikan. Kadang ada ikhwah yang mungkin karena hujan masih pakai mantel atau jas hujan yang nggak model jaket, langsung ikut ngantri ambil makanan umpamanya, ya. Atau kita masih pakai jaket, pakai apa semua itu. Mestinya kita lihat masyarakat umum biasanya kalau menghadiri satu undangan seperti itu, dia akan menggunakan pakaian yang layaknya memang untuk hadir di acara itu. Demikian pula kita kalau memang memakai ya gamis, jubah atau pakailah. Kemudian adabnya, dahulukan saudara kita, terutama orang tua. Terus yang berikutnya, ini yang perlu kita ya perhatikan, yang diundang itu kita istri atau kita sendiri. Karena tuan rumah tentunya akan merasa malu kalau undangan masih datang sementara enggak ada makanan. Ini juga kita harus jaga muru'ah saudara kita, wibawa kita dan juga kehormatan saudara kita. Muslimin, jangan kita bikin malu, mempermalukan saudara kita, jangan. Bagaimana mempermalukan? Ikhwah barakallahu fikum, ya. Tentunya adab seorang melayani kita sebagai tamu, di situ jamuan ada aneka makanan, mungkin ada ini itu, ada A, bakso, soto, apa mamanya, ya, hidangan yang lainnya. Itu barangkali kan supaya kita ini perkenan yang mana. Salah satunya umamanya seperti itu. Ya, khawatirnya kalau kemudian kita ini diundang bapak saja, datang seluruhnya, bapak, ibu, anak semua datang, akhirnya yang lain datang tidak dapat. Ini juga kita dalam rangka ihwa barakallahu fikum menjaga saudara kita. Ya. Kehormatannya, kewibawaannya. Karena kita ini di tengah-tengah masyarakat otomatis akan menjadi sorotan. Akan menjadi ya pantauan. Bagaimana adab yang diajarkan. Betul wajib undang walimah, tapi yang gak diundang gak wajib datang dan gak boleh datang. Nah kalau yang gak diundang datang kemudian harus bagaimana? Izin dulu. Kalau gak ada izin balik. Kalau sudah jelas gak diundang gak usah paksa datang. Maka ya barakallahu fikum, mestinya kita juga lihat, yang diundang ada bapak, ibu, saudara, umamanya. Kalau bapak, ibu berarti bapak dan ibu. Kalau plus bapak, ibu dan anak berarti bapak, ibu, anak. Kalau tidak ada anak, jangan bawa anak. Seperti itu mestinya. Ya, adab kita. Demi apa? Yang tentunya punya rumah undangan 1.000 orang. Dia sudah siapkan 1.000 orang. Tapi kalau yang datang melebihi sampai 2.000 orang, kan jadinya. Nah ini, barakallahu fikum, dalam rangka kita menjaga muru'ah kehormatan saudara kita pula. Ya, jangan kemudian bikin malu kepada saudara kita. Jaga kehormatannya, jaga kewibawaannya, jaga kemuliaannya. Taib ya fila barakallahu fikum. Kita lanjut pada poin yang kelima, bentuk loyalitas kita ya kepada saudara kita muslimin adalah ikhtiramuhum wa tawqiruhum ya wa adamu tanaqqusihim wa ghibahim wa ghaibihim ya wa aibihim. Saya ulangi, ya wa tawqiruhum, memuliakannya, menghormatinya dan memuliakannya. Wa'adamu tanakusihim, tanpa kita mengurangi kehormatannya. Dan kita tidak menyebut-nyebut aibnya. Kita tidak boleh menyebut kekurangannya, menyebut aibnya. Tidak boleh menyebut-nyebut. Dan tidak boleh membuat apa? Aib buat mereka tentunya. Sehingga Allah katakan dalam ayat yang agung ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ya meremehkan ya, janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diremehkan itu lebih baik dari yang meremehkannya. Dan jangan pula wanita meremehkan wanita yang lain. Subhanallah. Allah sebut secara khusus. Janganlah wanita meremehkan wanita yang lain. Bisa jadi dia wanita yang diremehkannya lebih baik dari mereka yang meremehkan. Ya. Dan wala talmizu anfusakum, jangan kalian suka berbuat lamiz. Ya, mengumpat-umpat. Juga wala tanabazu bil alqab, jangan kalian suka memberi julukan-julukan yang jelek. Bisal ismul fusuk ba'dal iman, betapa buruknya atau seburuk-buruk nama itulah fasik setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humu dzalimun. Barang siapa yang tidak mau tobat dari perbuatan itu, dia itulah orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Ayat yang berikutnya dalam surat Al-Hujurat masih, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak berprasangka. Jangan suka berprasangka-prasangka kepada orang lain. Dan ini sering kita ya terjerumus di dalamnya. Dhon, prasangka. Kenapa Allah larang? Inna ba'dadhon ismun. Sungguh, sebagian besar prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian saling tajassus, memata-matai, mencari-cari aib orang. Ya. Mencari-cari celah orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Jangan kalian menghibahi sebagian kalian hibah sebagian yang lain. Ghibah, sebut-sebut nama saudaranya. Menceritakan tentang saudaranya. Dan Allah menyebutkan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahum, ya disebutkan di sini salah, ayyakula lahma akhihi maitan, bukan lahum, tapi lahma ya. Apakah kalian suka memakan daging saudara yang telah mati? Fakaritumu, maka padahal kalian benci dengan itu, enggak suka itu. Ini penggambaran dari Allah, orang yang ghibah saudaranya itu seperti makan daging bangkai saudara yang telah mati. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguh Allah Ta'ala maha menerima taubat. Allah maha penyayang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini tidak jauh dengan ayat yang tadi. Atau dengan bab yang tadi. Ya, di mana kita tidak diperkenankan mengolok-olok saudara kita. ini akan menjatuhkan kewibawaannya, menjatuhkan kehormatannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang yang suka mengolok-olok orang lain, belum tentu yang diolok-olok itu lebih jelek dari dirinya. Bahkan Allah katakan bisa jadi ia lebih baik dari dirinya. Sehingga sadarlah ya ikhwah, barakallahu fikum, kalau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, sabarlah. Karena apa? Orang itu berarti posisinya di bawah kita. Kita di atas, sehingga ia ingin menjatuhkan kita. Sabarlah engkau. Kalau engkau sabar dengan upaya jelek yang dia lakukan, sudah Allah katakan tadi, makar jelek kembali kepada pelakunya. Dia tidak akan menjadi mulia dengan upaya ia menjatuhkan saudaranya. Ia akan hina. Yang penting engkau benar, engkau jujur. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Dirimu, tanggung jawabmu di hadapan Allah kelak, tidak akan membahayakanmu seorang yang dia itu sesat, kalau engkau di atas petunjuk. Kalau saudaramu ingin menjatuhkanmu, dia keliru sikapnya, dia berusaha untuk menjatuhkanmu, sabar. Memfitnahmu, sabar. Dan sungguh hadirinya dimulakan Allah, orang yang dia suka mengolok-olok orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, orang yang dijelek-jelekkan itu bisa lebih baik dari dirinya. Karena apa? Dengan engkau menjelek-jelekkan dia, dia sadar, dia perbaiki diri, sedangkan engkau merasa benar menjelekkan dia, dosa padahal. Padahal kita dosa. Kita berbuat dosa menjelekkan saudara kita, menganggap diri kita benar. Sedangkan saudara kita sudah taubat, karena dijelekkan oleh kita, dicaci kita, dia sadar, dia taubat. Walaupun tidak mengumumkan kepada kita, saya taubat ikhwas. Makanya Allah katakan, innallaha tawwabur rahim. Di akhir ayat tadi, Allah maha penerima taubat, Allah maha penyayang. Kepada hambanya, Allah terima taubatnya. Walaupun tidak diumumkan di halayak umum, dia bertaubat karena ia malu, ya, disebut jeleknya, sehingga dia taubat kepada Allah, perbaiki dirinya. Sedangkan orang ini terus menyebar, menyebarkan aibnya. Fulan ini begini, fulan begini, fulan begini. Ya fila barakallahu fikum, tidak ada guna kita sebut-sebut aib saudara kita. Bahkan tadi itu, siapa yang menyakiti saudaranya dalam hal yang ia tidak lakukan kenyataannya, ini dia telah melakukan perbuatan dosa yang nyata, dan itu adalah kezaliman yang besar. Barakallahu fikum ya ikhwah, karena sudah isya, sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita kepada kemuliaan akhlak, dan Allah lindungi dan jauhkan kita dari kejelekan akhlak. Kita memohon seperti apa yang dimohon Rasulullah SAW, Allahumma jannibna munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adawa. Ya Allah, jauhkan kami dari akhlak yang tercela, amalan yang tercela, dan juga dari hawa nafsu yang tercela, dan dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Kita berlindung pada Allah. Hadirin, jazakumullah khair, yang benar datang dari Allah, mari kita ikuti. Kekeliruan dan kesalahan tentunya dari kejahilan kami, kami taubat kepada Allah Ta'ala. Wa barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.